ku menatap wajahmu. Perpisahan ini membuat luka di hati. Ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku. Love.